Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawati rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'a Kemarin telah kita ambil tiga ciri khas ahli bid'ah. Nah, yang semuanya ikhwanifillah kembali kepada apa? Kembali kepada kebencian mereka terhadap ahlul haq. Nah, tidak ada seorang ahli bid'ah pun kecuali dia mesti membenci ahlul haq. Memusuhi dan kalau mampu untuk minta bantuan kepada pemerintah, kepada sultan setelah mereka pengaruhi untuk bisa menimpakan musibah, untuk bisa menimpakan dalam hukuman kepada ahlul haq, mesti akan mereka lakukan. Nah, sejarah tentang peristiwa fitnah khalqul Quran merupakan bukti nyata untuk perkara ini. Bagaimana mereka berusaha mempengaruhi khalifah sehingga akhirnya dengan kekuatan khalifah tersebut mereka mampu memaksakan keyakinan batin tersebut kepada manusia. Nah, dan ini menunjukkan kelemahan ahlul bidah khalifillah pada hakikatnya. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menyampaikan agama dengan hujjah. Akhirnya pakai kekuatan. Tayyib akhirnya memakai kekuatan. Siapa tiga khalifah yang menjadi backing utama fitnah khatul Quran? Indak Muhammad Rud. عندك يا أبو عبد البر لعلك نسيت diawali dari Khalifah Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim Billah, kemudian Al-Wathiqu Billah, lebih dikenal dengan Mu'tasim, kemudian yang ketiga Al-Wathiq. Kemudian fitnah terangkat pada masa Al-Mutawakkil. Kita lanjutkan. Ar-rabi' al-ijtihadu wal-ghulu fil ibadah. Ciri khas ahlul bid'ah yang keempat yaitu kesungguh-sungguhan dan melampaui batas dalam ibadah. Nah, kesungguh-sungguhan ikhwanifillah kalau dibangun di atas sunnah, maka ini merupakan perkara yang sangat utama. Namun kesungguh-sungguhan ahlul bid'ah tidak dibangun di atas sunnah, tapi dibangun di atas kebid'ahan, dan mereka melampaui batas wajah. Dan telah kita lewati atsar yang masyhur dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, demikian pula Abu Darda, al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fi bid'ah. Qala fal mubtadi'u yazidu fil ijtihadi liyanala fid dunya at-ta'zim. Sebab ahli bid'ah, ahli bid'ah khonihillah, kenapa kok mereka sungguh-sungguh bahkan sampai melampaui batas? Dan mereka menambah kesungguhan untuk apa? Bisa mendapatkan pengagungan di dunia oleh manusia. Liana lafid dunia at-ta'lim wal jaha wal mala wa ghaira dhanik min asnafis syahwat. Demikian pula mendapatkan jah, untuk bisa mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, wal mal, dan ingin mendapatkan harta, dan yang lainnya dari jenis-jenis syahwat. Kalau kita perhatikan sejarah orang-orang Khawarij, nah, maka akan kita lihat akhwanifillah, nah, bersamaan dengan semangat mereka terhadap ibadah, mereka juga sangat rakus terhadap perkara dunia. Nah, bibitnya pertama kali yaitu Dhul Khuwaisirah. Nah, beliau mengkritik Rasulullah SAW dari sisi pembagian harta. I'dil ya Muhammad. Nah, jadi ujung-ujungnya ikhwani fillah perkara dunia. Oleh karena itulah banyak-banyak kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia. Jangan sampai luput dalam salat-salat kita minta perlindungan darinya. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib membaca doa ini dalam tasyahud. Minta perlindungan dari empat hal. Apa itu? Di dalam tasyahud. Ahsanta. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat. Ujian di saat hidup, yaitu dunia ini, ya Pak. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Fitnah dunia. Fitnah tatkala kita masih hidup. Demikian pula ketika mati. Kemudian wa min fitnatil masiihid dajjal. Karena ta'zim 'ala syahawatid dunya ay 'ala tarki syahawatid dunya afdhal. Ala tara ila qita'ir ruhbani fi sawami 'an jami'il maldudat. Wa maqasatuhum di asnafil ibadat wal kaf ani syahawat wa hum ma dzalika khalidun fi jahannam. Sebab ikhwanifillah, nah, pengagungan terhadap li'anna ta'zim, ya, pengagungan ini disebabkan karena dia, nah, meninggalkan syahwat-syahwat duniawi secara zahirnya. Ini perhatikan kata ini, karena kalau tidak kita pahami sedikit membingungkan. Karena ta'zim 'ala syahawatid dunya ay 'ala tarki syahawatid dunya afdhal. Karena ta'zim dikarenakan pengagungan manusia yang mereka harapkan ini, yang diharapkan oleh ahli bidah. Pengagungan disebabkan karena apa? Karena seseorang meninggalkan syahwat duniawi. Oh, mereka ini masya Allah, orang yang suka ibadah. Orang yang puasanya panjang, sholat malamnya masya Allah. Nah, pengagungan manusia terhadap orang-orang seperti ini lebih besar. Oleh karena itulah mereka memilih cara tersebut sehingga lebih konsentrasi dan sampai melampaui batas dalam ibadah untuk bisa apa? Mendapatkan pengagungan dari manusia. Dan sebenarnya pengagungan dari manusia ini termasuk syahwat dunia yang lain. Paham? Ini maksud dari kalimat Syekh rahimahullah ta'ala. Sehingga betapa banyak ahlul bidah, orang-orang sufiyah, orang-orang sufiyah, mereka menunjukkan zuhud. Ya, menunjukkan zuhud. Nah, di antara tujuannya ya, untuk bisa mendapatkan pengagungan di hati manusia. Berarti mereka berpindah dari suatu syahwat menuju pada syahwat yang lain. Meninggalkan syahwat duniawi yang mubah untuk mendapatkan sesuatu yang hina, yaitu ujian manusia, pengagungan manusia kepada ini. Kalau seandainya mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah, maka mesti manusia akan mengagungkan mereka secara apa? Otomatis, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada diri-diri orang yang dekat dengannya haibah, kewibawaan, dan akan ditimbulkan rasa cinta pada hati-hati manusia di muka bumi. Buktinya apa sekarang? Ala tara ilang kita irohban bisawami an jami'il mandudat. Tidakkah engkau melihat kepada kita irohban bisawami, yakni mengasingkan dirinya para rohban di apa? Di kuil-kuil mereka. Mereka menjauhkan diri dari semua perkara-perkara yang lezat-lezat. Nah, mengasingkan diri bertapa. Mereka tinggalkan perkara-perkara yang mubah. Tidak mau menikah, tidak mau makan daging dan seterusnya. Mereka putuskan diri dari semua perkara-perkara tersebut. Di sisi yang lain, wa maqasatihim li asnafil ibadat, dan apa? Usaha yang luar biasa dalam melakukan berbagai macam jenis-jenis ibadah. Wal kafi 'ani syahwat, dan menahan diri dari syahwat-syahwat sampai mereka tidak menikah. Wahum ma'adzalika khaliduna fi jahannam, bersamaan dengan itu mereka keadaannya kekal di dalam neraka jahannam. Wahaya begitu. Nah, ini hasil akhir dari kebidaahan. Makanya sekarang kita melihat fikih para sahabat khanifillah tentang perkara ini. Nah, kita akan menyaksikan bahwasanya mereka memang orang-orang yang tertipu, yaitu ahlul bidah. Para sahabat mengatakan sederhana dalam sunnah itu lebih utama daripada subuh-subuh, tapi di atas kita akan ada faedahnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling bagus di antara kalian amalannya. Tidak mengatakan aksaru amala, yang paling banyak. Tapi yang dituntut adalah yang paling bagus. Yang paling bagus. Dan paling bagusnya yaitu apa? Akhlasuha, kemudian wa aswabuha, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Qala ta'ala wujuhun yawma idzil khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah wal 'iyadu billah. Wajah-wajah pada hari tersebut khashi'ah, tertunduk hina. Neka ada ahlul batil di hari kiamat. Wajah-wajah mereka semuanya tertunduk hina. Walaupun di dunia mereka na'am congkak dan sombong, tapi di akhirat keadaan mereka khasyi'ah, tertunduk dalam keadaan hina. Amilatun nasibah, sifat mereka itu melakukan suatu amalan-amalan yang sangat melelahkan. Dan kalau dari konteks di sini, Syekh Ahmad bin Yahya An-Nazmi rahimahullah ta'ala condong pada makna bahwasanya amilatun nasibah ini kembali ketika mereka hidup di dunia, yaitu bahwasanya orang-orang yang ada di neraka tersebut dulu di dunia beramal dengan amalan yang sangat melelahkan, tapi ternyata taslana ranhamiya, mereka masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Dan ini salah satu qaul dari ulama ahli tafsir khalifillah tentang makna amilatun nasibat, bahwasanya kembalinya ke dunia, yaitu sifat mereka ketika di dunia mereka beramal dengan amalan yang nasibah, yang melelahkan. Tapi yang rajih dalam masalah ini sebagaimana dinilai oleh Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula dalam Al-Hafidz Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, bahwasanya makna amilatul nasibah kembali kepada keadaan mereka di hari kiamat. Di hari kiamat, nah, di neraka, para penghuninya, ikhwani fillah, mereka amilatul nasibah sifatnya, melakukan pekerjaan yang sangat melelahkan. Nah, apa pekerjaan yang ditimpakan kepada mereka? Nah, atau nah, amalan-amalan yang ditimpakan kepada mereka dikarenakan mereka dalam posisi dirantai, kemudian dibelenggu, jadi harus menyadat rantai tersebut, harus mengangkat, menimpa berbagai macam, nah, atau ditimpa dengan berbagai macam adab, sehingga semuanya ini sangat melelahkan. Nah, dan ini makna yang rajih, wallahu ta'ala alam. Kenapa? Karena konteksnya sedang berbicara pada keadaan yauma idzin, yaitu pada hari kiamat tersebut. Wa qala ta'ala qul hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, untuk ayat yang kedua ini jelas istilahnya untuk poin yang keempat. Katakanlah wahai Nabi, hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nah, apakah mau kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalan? Di sini disifati dengan amalan, berarti mereka di dunia beramal, melakukan amalan, tapi sifatnya merugi. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Yaitu orang-orang yang sesat amalan mereka ketika hidup di dunia dalam keadaan mereka menyangka bahwasanya mereka itu sedang melakukan perbuatan yang paling bagusnya. Dan ini keadaan semua ahli bid'ah. Semua ahli bid'ah, ikhwani fillah, ketika melakukan kebid'ahan mereka menyangka itu sudah yang paling top. Makanya ketika diperingatkan banyak mereka tidak terima, dipertahankan mati-matian. Nah, pokoknya kita harus lestarikan peninggalan nenek moyang kita, ciri khas kita. Hidupkan masjid-masjid dengan puji-pujian. Ini doktrin mereka, ya, masjid hidupkan dengan puji-pujian. Ini merupakan ciri khas, ya, yang tidak ada pada kita. Misalnya, sebagaimana banyak didengar. Nah, dalam pengajian-pengajian mendoktrin kaum muslimin, nah, yang tertipu oleh mereka untuk melakukan amalan ini, dan mereka menyangka itu yang paling utamanya, padahal tidak. Wallahiyadzubillah. Wa madzaka illa lihifatin yajidunaha fi dzalikal iltizam wa nashatin yudakhiluhum yastasheluna bihi sa'ba. Dan tidaklah yang demikian itu bisa mereka lakukan kecuali dikarenakan rasa ringan yang mereka dapati dalam apa? Dalam usaha untuk dalam usaha menetapi amalan-amalan tersebut. Karena dibantu syaitan juga, syaitan kan mesti ayo diong-biong karena tidak diganggu. Berbeda dengan orang yang mau mengamalkan sunnah, seakan-akan berat sekali. Nah, mengamalkan sunnah itu apa? Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah subuh, ini sunnah yang sangat jelas. Nah, pada sebagian manusia tak rasanya berat. Mending mutar-mutar imamah, ya kan? Daripada mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Ini juga tarbiz dari iblis sama ini. Belum sunnah-sunnah, belum sunat apa-apa, nah, muter-muter imamah jadi di depan kaca. Nah, tapi dia terluputkan dari amalan sunnah. Baik, kalau sudah sholat, sudah selesai semuanya, baru pakai imam. Imamah rapi tapi belum sholat sunnah, apa faedahnya? Nah, baik. Tapi bukan ahlul bidah, tidak. Nah, ini tadi selingan sebagian yang lain tertipu oleh iblis. Nah, dipalingkan dari amalan yang utama menuju kepada amalan yang tidak utama. Ada pun ahlul bidah, mereka bisa melakukan amalan-amalan yang kata kita masya Allah. Sebagiannya apa nih bila puasa 40 hari berturut-turut. Sebagian lagi dalam sholat malam semalam suntuk. Sebagian lagi mampu untuk tidak nikah. Nah, sebagian lagi dalam melakukan perjalanan menyusur sungai, kan? Menyusur sungai cari Nabi Khidir. Nah, itu ada teman gitu. Menyusur sungai cari Nabi Khidir. Pokoknya kalau ada orang yang semu-semu gila itu sudah, kata mereka. Pokoknya minta ilmu, mencari ilmu laduni. Ahlul bidah. Nah, menyusur pantai, menyusur sungai, mencari Nabi Khidir. Ya katanya ujiannya banyak. Terkadang ketemu ujian wanita cantik di tengah sungai. Pokoknya harus terus. Nah, semangat karena mendapati apa khifah. Rasa ringan untuk apa menetapi jalan tersebut. Wanasyat dan semangat. Yudahiluhum yastahiluna hadza shabba, sehingga memasukkan mereka untuk bisa menganggap mudah kesulitan-kesulitan tersebut. Padahal secara naluri ya fadhilah, secara logika itu perkara yang sulit. Makanya mereka menganggap mereka sudah wah. Sudah wah karena bisa mengungguli manusia dengan semangat ini. Dan itulah yang mereka cari untuk mendapatkan pengagungan dari manusia. Walayyadzubillah. Bisa babi mada khalan nafsa minal hawa, disebabkan perkara yang telah memasuki hawa, memasuki jiwa mereka berupa hawa nafsu. Sehingga semuanya paringan. Dan ini mujarrab. Yang dari mereka-mereka yang terjemus dalam hawa nafsu bid'ah. Nah, semua perkara terasa ringan. Bahkan harta dikeluarkan pun terasa ringan. Coba perhatikan berbagai macam perayaan itu. Keluar harta banyak. Anggap ringan. Tidak terasa itu. Bahkan iltizam mereka betul-betul berusaha untuk melakukannya walaupun harus mutang-mutang. Fa'idha badalil mubtadi'i ma huwa alaihi ra'ahu mahbuban inda. Faman ladhi yasudduhu anil istimsaki bihi wal istiyadi minhu. Wahyu yara anna a'malahu afdala min a'mali ghairihi wa i'tiqadatihi awfaq wa a'la. Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Kemudian apabila nampak bagi ahli bidah ini perkara yang dia lakukan, nah, maka dia akan melihat itu perkara yang dicintai di sisi. Nah, itu sudah yang disukai oleh dirinya sehingga apa? Terasa ringan. Sesuatu kalau sudah cinta, apabila nah, mencintai sesuatu yang sangat ringan. Oleh karena itulah ibadah kalau kita bangun di atas rasa cinta, nah, terasa ringan. Terasa ringan. Bukan karena terpaksa. Lalu apa yang menjadikan atau lalu apa yang menghalangi dia dari berpegang teguh dan terus-menerus menambah melakukan kebid'ahan dalam keadaan dia melihat bahwasanya amalan-amalan dia itu lebih utama daripada amalan orang lain dan keyakinan dia itu lebih lurus dan lebih tinggi. Tentunya tidak ada apa-apa kecuali apa? Hawa nafsu tadi. Karena dia menganggap amalan orang lain rendah, amalan dia tinggi. Akidahku sudah paling lurus. Sehingga sulit orang yang demikian untuk bisa menerima kebenaran. Makanya ditutup oleh Syekh rahimahullah ta'ala dengan ayat ini. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan siapa saja yang dia kehendaki dan Allah beri hidayah siapa saja dia kehendaki. Nah, hadis yang masyhur qaulillah innallaha hajaba an kulli sahibi bid'atin, apa innallaha hajaba taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yad'a bid'ata. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghijab, menghalangi taubat dari setiap pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Maksud hadis ini qaulillah yaitu la yuwaffaq litaubah, tidak diberi taufik untuk bisa bertaubat. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, yang ibadahnya banyak. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatus sunnah. Karena sungguh sedikit orang-orang yang mendapatkan nikmat ini. Kalau nikmat dunia, hampir tidak ada seorang pun yang luput darinya, walaupun besar kecilnya tidak itu. Kita semua mendapatkan nikmat itu. Nah, orang kafir pun dapat. Tapi kalau nikmat itu sunnah, ini sedikit, maka dijaga. Ini kekayaan yang tidak ternilai. Qala wa qad yaftatilul ba'du bil mubtadi'ah lima yarawna indahum min at-tazahudi wa at-tafashshu'i wal buka'i aw ghayr dhalika min kathratil ibadah. Dan terkadang sebagian manusia terfitnah dengan ahli bid'ah dikarenakan apa yang mereka lihat di sisi ahli bid'ah berupa sifat apa tazahud. Tazahud yaitu pura-pura zuhud. Tazahud yaitu mempertunjukkan kezuhudan mereka. Makanya syekh tidak membawakan dengan masdar az-zuhdi tapi tazahud. Karena kebanyakan ahlul bid'ah zuhudnya ya zuhud-zuhudan. Karena zuhud yang tidak benar, sebagaimana dikatakan oleh dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya Rahmatullah. Wa takhasyu, dan mempertunjukkan kekhusyuan, wal buka dan tangisan, atau yang lainnya disebabkan karena banyaknya ibadah, atau yang lainnya dari perkara-perkara yang menunjukkan banyaknya ibadah mereka. Ini biasanya banyak menipu kaum muslimin. Tentunya kaum muslimin yang jahil terhadap agama ini. Makanya dikatakan oleh Syekh setelahnya, wa laysa hadza miqyasan sahihan fi ma'rifatil haq. Dan bukanlah hal ini timbangan yang benar dalam mengetahui kebenaran. Jadi timbangan kebenaran bukan dari sisi banyaknya ibadah atau tidak, tapi timbangan kebenaran yaitu dari sisi kecocokan suatu ibadah dengan sunnah. Itu timbangan. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi fi wasfi ahli al-bid'ah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada para sahabatnya tentang sifat ahli bid'ah, yaitu orang-orang khawarij, yahkiru ahadukum salatahu inda salatihim wa siyamahu inda siyamihim wa qira'atahu inda qira'atihim. Para sahabat saja dikatakan demikian oleh Rasul. Kalian, ya salah seorang di antara kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka. Karena menganggap remeh puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaan Al-Qur'annya dibanding bacaan mereka. Berarti banyak sekali yang mereka lakukan dari ibadah. Karena para sahabat bukan berarti orang-orang yang malas ibadah, tapi ketika dibandingkan dengan hulunya orang-orang Khawarij, dari sisi banyaknya kalah. Tapi apakah kemudian itu menjadikan orang-orang Khawarij semuniyah? Tidak. Karena mereka bangun ibadah tersebut di atas bid'ah, sehingga tidak bernilai. Tidak bernilai. Bahkan orang yang terbunuh di kalangan orang-orang Khawarij kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrul qatla tahta aqimis sama. Sejelek-jelek bangkai yang ada di kolong langit. Sejelek-jelek bangkai. Bangkainya orang Khawarij wal'iyadzu billah. Ini beberapa ciri khas ikhwan fillah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Dan untuk tawassul dalam masalah ini bisa dilihat dalam kitab-kitab akidah, seperti dalam syarhul sunnah lillah likari, dan juga syariah dan yang lain. Nasallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah wa sallamah. Walhamdulillahi wa bihamdulillah.